baik kaum muslimin menang ataupun kalah. Akan tetapi mereka para sahabat atau sejumlah sahabat ini mengira bahasanya peperangan telah betul-betul selesai. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Membaat Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal salat, amal ibadah, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi At-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, sedekah seperti apa yang paling besar ganjarannya? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta saddaqa wa anta sahihun sahihun." Ya, sedekah yang paling besar ganjarannya adalah Anda bersedekah dalam keadaan badan sehat dan ya, dalam keadaan ya, sahihun, keadaan hati pelit karena takhsyal faqra, masih khawatir miskin di masa depan. Tak mulul ghina, dan masih berharap-harap kaya. Wala tumhil, dan jangan kau tunda-tunda bersedekah. Hatta idza balagatul hulquma, sampai setelah nyawa ada di tenggorokan, baru kemudian bersedekah dengan mengatakan untuk si A uang sebesar sekian, untuk si B sekian, waqad kana li fulanin, dan untuk ni sekian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini dibawakan oleh penulis Imam Nawawi rahimallahu taala di bab bersegera untuk melakukan kebaikan dan tidak ragu-ragu untuk melakukan kebaikan. Ya, jika telah tiba kesempatan untuk melakukan kebaikan. Maka di hadis ini ada seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah apakah yang paling utama, yang paling besar ganjarannya? Ya, orang ini bertanya, ya bertanya semacam ini, dan dia tidak menginginkan dan tidak memaksudkan dengan pertanyaannya bertanya tentang sedekah apa yang paling utama dari sisi jenis barangnya atau jumlahnya, namun yang dia inginkan adalah bertanya tentang waktu bersedekah yang paling afdal dibandingkan waktu-waktu yang lain. Maka Nabi sampaikan, waktu bersedekah yang paling afdal ketika badan sehat dan kecenderungan hati adalah pelit. Ya, maka sedekah yang paling afdal ketika sahihal badan, ketika badan itu sehat, sahihan nafsi, dan kecenderungan hati adalah pelit. Dan lumrahnya dan umumnya orang ketika badannya sehat, maka dia pelit dengan duitnya. Kenapa? Karena dia masih berangan-angan al-baqa' berumur panjang. Dan karena dia masih berangan-angan berumur panjang, khawatir jatuh miskin di masa depan. Lain halnya jika orang sudah terbaring dalam kondisi sakit, tidak bisa apa-apa. Ya, maka ketika orang itu sakit, maka harta dan dunia itu jadi murah. Kalau dulu boleh jadi pas sehat itu sangat hitungan, pas sakit duit itu sudah tidak pakai hitung-hitung. Karena dia menyadari bahasanya dalam ketika orang itu sakit, dunia itu tidak ada nilainya apa-apa. Latusabi syai'an, tidak senilai dengan apapun. Oleh karena itu maka ketika terbujur sakit, bahkan ajal telah di depan mata, maka sedekah ketika itu satu hal yang sangat-sangat mudah bagi banyak orang. Ya, maka Nabi katakan sedekah, ya, waktu sedekah yang paling utama adalah sedekah dalam kondisi badan sehat dan hati yang cenderung pelit, karena masih berangan-angan berumur panjang dan khawatir miskin. Dalam riwayat yang lain, khawatir miskin dan berangan-angan kaya. Namun riwayat yang pertama tentu lebih bagus, berangan-angan masih berumur panjang dan khawatir miskin. Ya, maka Nabi katakan berangan-angan berumur panjang, artinya ketika kita dalam kondisi badan yang sehat, maka biasanya kita berharap dan berangan-angan umur panjang, watulul hayat, dan kesempatan hidup yang panjang. Karena banyak orang ketika badannya sehat, yastabaidul mauta, menganggap mati itu jauh. Orang yang badannya sehat umumnya beranggapan, oh, waktu saya untuk mati masih jauh, masih lama. Kenapa? Buktinya badan saya sehat. Lain hanya dengan orang yang sakit, apalagi gawat sakitnya, maka mati demikian terasa demikian dekat baginya. Namun orang yang sehat badannya, seringkali anggapannya mati itu masih lama. Padahal mati itu datangnya tiba-tiba, dan mati tidak harus syaratnya sakit terlebih dahulu. Boleh jadi orang itu cuma duduk, tidur, tertidur, mati. Orang itu ada yang kepleset, mati. Tidak harus kemudian disyaratkan harus sakit terlebih dahulu. Lain hanya dengan orang yang sakit, maka orang yang sakit ya taqarrabul mauta, merasakan mati itu demikian dekat. Dan karena masih merasa berumur panjang karena badan yang sehat, takhsyal faqra, maka khawatir miskin karena hidup yang panjang. Maka orang itu punya sifat takut miskin jika merasa umurnya masih panjang. Lianna ma'indah yanfad, karena jika umur itu masih panjang, harta yang tersedia itu habis untuk berbagai macam kebutuhan. Fahada afdalu ma yakun, maka dalam kondisi semacam ini, inilah waktu yang terbaik untuk bersedekah. Saat badan sehat dan kecenderungan hati adalah pelit dengan harta, karena merasa umur masih panjang dan merasa bahasanya kalau sekarang dihabiskan untuk sedekah, nanti besok-besok makan apa. Kemudian Nabi berpesan, latumhil, jangan engkau tunda-tunda bersedekah, jangan tinggalkan sedekah dan baru dilakukan setelah nyawa ada di tenggorokan. Baru setelah itu sibuk bersedekah karena merasa bekal yang pas-pasan. Hanya dia sampaikan kepada anaknya, tolong berikan sekian untuk fulan sebagai sedekah bapakmu, sibi sekian untuk sebagai sedekah bapak, dan seterusnya. Maka artinya jangan tunda-tunda, jangan remehkan sedekah dan tunda-tunda bersedekah sampai mati telah datang dan nyawa telah berada di tenggorokan. Yang dalam kondisi itu manusia yakin kalau dia akan segera saja meninggalkan dunia, baru sibuk bersedekah, si A sedekah sekian, si B sedekah sekian. Waqad kana li fulanin ay qad kana al-malu li ghairika, padahal harta itu adalah milik orang lain, yaitu milik ahli waris. Karena jika seorang itu meninggal dunia, maka hak kepemilikan harta itu berpindah kepada ahli waris. Walam yabqa lahu syai'un minal mal, dan jika orang itu meninggal dunia, maka dia tidaklah memiliki harta sedikit pun. Dan demikianlah keadaan banyak orang, dia lebih cinta harta orang lain daripada hartanya sendiri. Dan harta yang di diawet-awet, yang disayang-sayang itu adalah harta orang lain alias ahli waris. Harta sendiri itulah yang disedekahkan dan diinfakkan yang nanti akan kita jumpai di akhirat nanti. Itu harta yang tulen asli 100% manfaatnya untuk kita sendiri tanpa untuk orang lain. Banyak orang pelit, banyak orang sayang dengan harta orang lain daripada hartanya sendiri. Hartanya sendiri malah sedikit. Nah, harta yang dia banyakkan harta untuk ahli warisnya. Demikian keadaan banyak orang, kecuali orang-orang yang betul-betul berakal, sehingga dia tentu berupaya dan berupaya untuk lebih mencintai hartanya sendiri daripada harta orang lain alias ahli warisnya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya hendaknya seorang itu bersyukur, bersedekah ketika kita punya kemampuan untuk bersedekah sebelum datang kematian, dan sedekah saat hudurul ajal, saat ajal itu sudah di depan mata, itu nilainya lebih rendah dibandingkan sedekah saat badan sehat dan hati cenderung pelit dengan harta. Kemudian hadisnya terdapat dalil dan pelajaran bahasanya jika seorang itu menyampaikan apa yang dia sampaikan fisiyatil maut, saat sakaratul maut, fa'inna yu'tabar kalamuh, maka perkataannya itu sah dan teranggap jika dia menyampaikannya tidak dalam kondisi tidak sabar. Artinya jika dia menyampaikannya dalam kondisi sabar. Adapun jika hilang kesadaran sehingga tidak merasa dan mengetahui apa yang dikatakan, maka perkataan yang terucap tidak teranggap. Karena Nabi mengatakan ketika nyawa ditenggorokan, kemudian dia katakan untuk sekian, untuk sebuah, sekian. Dan Nabi bisa kita tangkap kesan dari hadis ini kalau sedekah tersebut sedekah yang sah. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini dalil bahasanya roh atau arwah atau nyawa itu keluar dari bagian bawah badan, kemudian naik sampai akhirnya sampai ke bagian atas badan, kemudian setelah itu akan digenggam dan diambil oleh malaikat pencabut kematian, pencabut nyawa, setelah posisinya sudah di atas badan. Oleh karena itu maka umumnya orang yang tanda orang yang tidak meninggal dunia, maka yang dingin terlebih dahulu kakinya, karena nyawa itu dicabut dari bawah, dari arah bawah, kemudian naik sampai akhirnya sampai ke tenggorokan, dan pasti tenggorokan nanti akan dicabut oleh malakul maut, malaikat kematian. Oleh karena itu disini disebutkan hatta idza balaqatil hulqum, sampai nyawa itu sampai di tenggorokan. Sebagaimana juga firman Allah di surat Al-Waqi'ah, falaula idza balaqatil hulqum, maka seandainya kalian itu tidaklah, kalian itu bisa mengatur diri sendiri dan tidak tunduk dengan Allah, maka berbuatlah kalian saat nyawa telah sampai ke tenggorokan dan pada saat itu kalian melihat kematian di depan mata. Maka yang paling pertama kali mati dari badan manusia adalah bagian bawah badan. Takhruju ar-ruh bi antas ada fil badan, karena roh itu keluar atau proses keluar dengan naik ke bagian atas badan sampai ke tenggorokan, kemudian akan dicabut oleh malaikat kematian. Nas'alullaha ayyakhtimala lana walakum bil khairi wa sa'adah wallahul muwafiq. Kita pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita akhir yang baik untuk kehidupan kita. Kemudian namun satu catatan yang tetap untuk diperhatikan, hadis ini bukan berarti mencela atau kemudian menganggap bahasanya sedekah ketika belum meninggal dunia, sebelum meninggal dunia adalah satu hal yang tercela dan tidak bernilai. tetap itu ada nilainya, tetap ada nilainya. Orang sedekah ketika ada sudah di depan mata, tetap ada nilainya, ada manfaatnya. Itu dibekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang ingin digarisbawahi oleh Nabi dalam hadis ini, nilainya itu lebih rendah dibandingkan sedekah saat badan sehat. Bukan, jangan sampai, jangan salah paham dan jangan salah kesimpulan kemudian beranggapan itu tidak ada nilainya atau tidak ada manfaatnya. Tetap ada nilainya dan manfaatnya, namun nilainya lebih rendah daripada sedekah saat kita berbadan sehat. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang satu pedang, dan ini kejadian pada saat perang Uhud. Lalu Nabi tawarkan, "Man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka semua atau banyak orang menjulurkan tangan ingin menerima pedang tersebut. Kulu insanin minhum yakul, masing-masing orang mengatakan, anak-anak, saya wahai Nabi, saya wahai Nabi. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, faman ya'khuduhu bihaqtihi, siapa yang bersedia mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya. Fa'ahjama al-qawmu, maka banyak yang mundur. Faqala Abu Bujanah radhiyallahu anhu, ana akhuduhu bihaqtihi. Maka ada seorang sahabat bernama Abu Bujanah mengatakan, ana akhuduhu, wahai Nabi, aku siap untuk mengambil dan menerima pedang tersebut bihaqtihi, dengan menerima, dengan menunaikan haknya. Fa'akhadahu, dan perlu dikira Abu Dujanah, ya, ini nama aslinya Samak ibn Kharsyah. Ahjam al-Qawm ay tawakufa, tawakuf artinya mundur di sini. Akhirnya fa'akhadahu, pedang tersebut, pedang Nabi tadi diambil oleh sahabat yang nama aslinya Abu Dujanah, yang nama aslinya Samak ibn Kharsyah. Fafalaqa biham al-musyrikin, maka pedang tadi kemudian dipakai oleh Abu Dujanah untuk membelah kepala-kepala orang-orang musyrik di perang tersebut, itu perang Uhud. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hamal musyrikin maknanya ru'usahum, kepala mereka. Maka penjelasannya dalam hadis ini, Anas bercerita bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud. Ini adalah kejadian saat perang Uhud, dan perang Uhud adalah salah satu perang penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun sendiri langsung di peperangan tersebut. Uhud adalah nama gunung di dekat kota Madinah. Dan sebab peperangan ini adalah orang-orang Quraisy karena mereka mendapatkan musibah saat perang Badar dengan terbunuhnya pimpinan-pimpinan mereka dan pembesar-pembesar mereka, mereka ingin ya'khudhu bitha'ri, mereka ingin balas dendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang ke Madinah ingin memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat ketika Nabi mengetahui kedatangan mereka. Fa'asara alaihi ba'dun, sebagian sahabat asara memberikan usulan untuk bertahan di kota Madinah. Alasannya jika mereka masuk kota Madinah, maka sangat mungkin melempari mereka dengan anak panah, dan mereka para sahabat Nabi melindungi diri dalam rumah-rumah. Wa asara ba'duhum, sahabat yang lain yang memberikan saran, terutama yang muda-muda di antara para sahabat, yang mereka tidak ikut perang Badar, mereka ngasih saran supaya Nabi berangkat keluar dari kota Madinah menyongsong mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah dan memakai lamatahu ay lamatul harbi, baju perangnya. Dan Nabi keluar dari rumahnya dan memerintahkan berangkat, memerintahkan sahabat untuk berangkat menyongsong orang-orang musyrik di lembah Uhud. Faltaqa, maka berjumpalah mereka di lembah Uhud. Wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu saffan murattaban min ahsani ma yakunu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membariskan para sahabat dengan barisan yang demikian rapi, min ahsani ma yakunu, dan rapi yang sangat indah. Kemudian Nabi pasang ar-rumah, para pemanah, yaitu orang-orang yang pandai memanahkan anak panah, yang jumlahnya 50 orang. Nabi tempatkan di satu bukit, ya, yang kemudian terkenal dengan sebutan Jabalul Rumah, bukit para pemanah. Dan Nabi angkat sebagai pimpinan 50 pemanah ini, pimpinannya adalah Abdullah ibn Jubair Rabul Anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada 50 sahabat yang Nabi tugasi di bukit, la tabrahu makanakum, janganlah kalian tinggalkan tempat kalian, tetaplah di tempat kalian. Tatkala Fursan, para tentara penunggang kuda dari pihak Quraisy, melihat bahwasanya bukit yang ditempati oleh para pemanah itu telah kosong dari pemanah, karu, maka mereka kembali menyerang. Kembali menyerang kaum muslimin, namun dari arah belakang dengan mengitari bukit bukit pemanah tadi. Maka mereka kemudian ngambil jalur belakang, mengitari bukit pemanah, kemudian menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Menyerang pasukan kaum muslimin dari arah belakang. Fumahtalatu bil muslimin, dan mereka pun kemudian berbaur dengan kaum muslimin, dan karena untuk menyerang kaum muslimin. Fasara makana biqadaril azizil hakim jalla wa ala, maka terjadilah apa yang Allah takdirkan. Gara-gara hal ini, maka dan di bukit pemanah tersebut tidaklah tersisa kecuali sedikit saja, yang ketika padahal tugas mereka adalah mengendalikan posisi belakang. Seandainya nanti ada pasukan orang-orang musyrik itu ada yang ingin memutar ke belakang dengan melewati bukit, maka tugas mereka adalah menghujani dengan tanah. Nah, namun karena yang tersisa di bukit itu tinggal beberapa orang, maka ketika itu Khalid ibn Walid yang masih kafir memimpin pasukan berkudanya orang-orang Quraisy muter lewat belakang bukit. Ya, karena yang tertinggal di bukit cuma beberapa gelintir, maka panah-panah mereka tidak bisa menahan laju pergerakan pasukan berkuda orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Maka terjadilah apa yang Allah takdirkan, gugur sebagai syahid dari kalangan kaum muslimin gara-gara hal ini 70 orang sendiri, di antaranya adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebut sebagai asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kaum muslimin mendapatkan musibah besar ini, jumlahnya banyak 70, maka sebagian mereka mengatakan, anna hada, dari mana kita dapat musibah semacam ini? Bagaimanakah kita bisa kalah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita, dan kita adalah tentara-tentara Allah, sedangkan mereka orang musyrik, bersama mereka setan, dan mereka adalah tentara-tentara setan. Maka Allah turunkan firman-Nya, maka Allah azza wa jal berfirman kepada mereka, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Tatkala musibah menimpa kalian, padahal kalian telah menimpakan musibah dua kali lipatnya, kultum, kalian katakan, dari mana ini? Katakanlah, musibah tersebut gara-gara ulah kalian sendiri. Artinya kalianlah sebabnya, karena kalian durhaka dengan perintah Rasul dan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah taala, hatta idza fasultum batanaza'tum fil amri Wa asaitum min ba'di ma araqum ma tuhibbun, sehingga jika kalian kalah dan berselisih dalam urusan tersebut dan kalian durhaka setelah Allah perlihatkan kepada kalian hal yang kalian sukai, yaitu kemenangan, yakni hasala ma takrahun, maka pada saat itu terjadilah apa yang tidak kalian sukai, yaitu kekalahan. Fa hasala ma hasal, maka terjadilah apa yang terjadi. Yang ini semua tentu mengandung hikmah yang besar yang Allah ceritakan dan Allah sebutkan di surat Ali Imran dan dibahas dengan bagus oleh Ibnul Qayyim Kalaman Jayyid dan dengan pembahasan yang sangat bagus yang aku lam ara mislahu, kata Sayyid Fahmin, saya belum pernah melihat pembahasan sebagus itu di kitabnya Ibnul Qayyim Zadul Ma'ad, ketika Ibnul Qayyim menjelaskan hikmah-hikmah yang luar biasa yang terkandung dari perang Uhud. Dan tadi di ayatnya di surat Ali Imran 165 tadi disampaikan, padahal kalian telah menimpakan musibah dua kali lipat. Ya, karena di perang Badar kaum muslimin itu membantai 70 tokoh-tokoh besar Quraisy dan menawan 70 yang juga tokoh-tokohnya. Maka kaum muslimin telah menimpakan dua kali lipat musibah kepada orang-orang Quraisy. Sedangkan di perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan, yaitu dengan terbunuhnya 70 dari tentara kaum muslimin. Maka itu sedikit dan sekilas tentang perang Uhud. Kembali kepada pokok hadis, intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud ketika itu mengambil pedang beliau dan berkata kepada para sahabat, siapa yang bersedia menerima pedang ini? Maka semua sahabat mengatakan, kami siap untuk menerimanya, dan mereka mengangkat dan menjulurkan tangan sambil mengatakan, saya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam koreksi kalimatnya dengan mengatakan, siapa yang mau menerima dan mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya. Maka banyak orang yang kemudian mundur karena mereka tidak mengetahui apa hak pedang tersebut. Mereka khawatir kalau haknya itu besar sekali kemudian mereka tidak bisa menunaikannya, dan mereka khawatir juga tidak mampu mewujudkannya. Fayakununa, jadilah mereka nanti akan tercatat sebagai orang yang mengambil pedang alal ahdi dan mengambil janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak melaksanakan janjinya. Akan tapi Allah berikan taufik kepada Abu Dujanah radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wahai Nabi, saya akan terima pedang tersebut dengan menunaikan haknya. Maka Abu Dujanah pun menerima pedang tersebut dan dia siap menunaikan haknya, yaitu hak dari pedang tersebut digunakan untuk menebas musuh sampai pedang tersebut patah karenanya. Ya, maka Abu Dujanah pun mengambil dan menunaikan hak pedang tersebut dan berperang dengannya. Yang saat peperangan itu, maka beliau menebas leher atau kepala orang-orang kafir yang merupakan musuh yang statusnya saat itu adalah musuh dalam peperangan. Radhiyallahu anhu. Ya, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat dalil dan pelajaran bahwasanya hendaknya seorang itu bersegera melakukan kebaikan dan tidak menunda-nunda, dan tentu dengan sering meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang itu minta tolong kepada Allah plus berbaik sangka kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan memudahkannya. Karena banyak orang boleh jadi menganggap satu ibadah itu satu hal yang banyak atau menilainya satu hal yang besar, menganggapnya terlalu besar, akhirnya malah mundur ke belakang. Ini adalah satu sikap yang tidak benar. Akan tetapi sikap yang benar, mintalah tolong kepada Allah, tawakal, dan jika kita minta tolong kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya, dan kita masuk dan melakukan apa yang Allah ridai, fa'abshir bil khair, maka Anda berhak untuk mendapatkan kabar gembira, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong Anda. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Kemudian di sini kita jumpai dalil tentang bagusnya cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengelola umatnya. Yaitu di sini kita jumpai Nabi tidak mengkhususkan pedang tersebut diberikan kepada salah satu dari para sahabat. Namun Nabi jadikan pedang tersebut itu terbuka untuk semua. Maka demikianlah sepatutnya sikap seorang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk mengatur kaum muslimin, karena duduk di pemerintahan dan punya wewenang dan otoritas. Maka seorang yang punya jabatan, jabatan publik, maka punya kewajiban ala yuhabi ahadun, jangan pilih kasih kepada persen-persen tertentu karena itu keluarganya, karena itu temannya, atau yang lain. Demikian juga jangan melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain berburuk sangka kepadanya dengan mengira dan menyangka kalau dia pilih kasih. Karena jika penguasa itu melakukan hal semacam ini, pilih kasih pada persen tertentu, atau melakukan tindakan yang menyebabkan banyak rakyat itu punya sangkaan kuat kalau ini tindakan pilih kasih, hasalam nalkamu furqah, maka akan timbul perpecahan di tengah-tengah rakyat jelata. Wahada yu'asir ala jamaah, dan ia tentu akan merusak persatuan. Adapun jika memang ada seorang yang memang betul-betul punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, kemudian dia pun diistimewakan dengan satu hal karena dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, walakin yang yubayunil jamaah, namun kemudian tentu kemudian ada klarifikasi, namun juga disampaikan dan diumumkan kepada publik bahasanya ini ada pengistimewaan karena ada pengkhususan karena keistimewaan yang dia miliki yang tidak dijumpai oleh yang lain, fahadala ba'sa bihi wallahul muwafiq, maka ini satu hal yang tidak mengapa wallahul muwafiq. Ya, maka di sini sampaikan ada penguasa atau dasarnya atau kewajiban bukan hanya tidak pilih kasih, namun jangan melakukan perbuatan yang dibaca oleh publik sebagai tindakan pilih kasih. Dan jika memang sistemnya membolehkan penunjukan, maka pada dasarnya penguasa punya hak untuk melakukan penunjukan. Ya, dan yang ditunjuk adalah orang yang memang punya kelebihan yang tidak ada pada yang lain, memang ada syaratnya, dan harus ada penjelasan ke publik bahwasanya ini penunjukan ini yang ditunjuk adalah si A karena kelebihan yang ada pada dirinya itu demikian bla bla bla bla, yang ini tidak dimiliki oleh yang lain. Maka jika ada penjelasan tentu tidak akan menimbulkan salah paham dan salah persepsi. Namun jika sistemnya adalah sistem yang tidak membolehkan penunjukan, ya maka wajib objektif sebagaimana yang telah dijelaskan, karena memang sistemnya mengharuskan tidak boleh penunjukan. Ini yang tadi disampaikan adalah jika sistem membolehkan penunjukan, ya, maka penguasa boleh menunjuk persen tertentu, berarti mengistimewakannya, mengkhususkannya, namun harus ada kewajiban penjelasan kepada publik bahwasanya ini adalah karena kelebihan yang dimiliki oleh pihak tertentu yang ditunjuk, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kemudian itu selanjutnya dari Az-Zubair ibn Adi radhiyallahu anhu, beliau rahimallahu taala, beliau mengatakan kami mendatangi dan menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fasyauqarna ilaihim manalqa minal hajjaj, maka sejumlah orang ini datang kepada para sahabat mengadukan kezaliman yang mereka jumpai, yang kami dapatkan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj, seorang gubernur di masa silam. Maka ada sejumlah orang mengadu kepada seorang sahabat Anas bin Malik tentang gubernur yang zalim. Dan Al-Hajjaj ini gubernur yang sangat zalim, karena dia punya hobi menggal kepala orang tanpa sebab. Dia adalah orang yang dalam rentang waktu tertentu tangannya gatal kalau tidak bunuh orang. Maka kemudian jadi ada penangkapan tanpa sebab yang jelas, karena cuma ngebati gatalnya tangan. Dan selama dia jadi gubernur, ada ribuan orang mati tanpa persidangan dan tanpa kesalahan, cuma karena tangannya lagi kumat gatal, kok lama gak bunuh orang. Itu Hajjaj bin Yusuf. Nah, maka wajar jika mereka kemudian datang dan mengadu kepada tokoh, dalam ini adalah tokoh sahabat, tentang kezaliman yang terjadi. Faqal, maka apa nasihat sahabat? Dalam ini sahabat Anas bin Malik, isbiru, sabarlah dengan sikap penguasamu. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa wallati walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Karena tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya, dan demikian seterusnya sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Demikian yang aku dengar dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini Imam Nawawi membawakan kutipan hadis dari Az-Zubair bin Adi. Beliau menceritakan banyak orang datang menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini diberi umur yang panjang karena beliau masih hidup sampai kurang lebih tahun 90 Hijriah. Wa kana qad atraka waqtahu syai'un min fitan, dan beliau telah menjumpai di waktu tersebut banyak kekacauan. Di antaranya adalah kekacauan berupa kezaliman-kezaliman penguasa. Maka banyak orang datang mengadu kepada Anas bin Malik, mengadukan apa yang mereka dapatkan dari Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah satu gubernur yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah. Dan dia adalah seorang gubernur yang terkenal dengan zalim dan hobi membunuh orang. Maka najabaran, dan dia adalah seorang yang otoriter, tangan besi, anidan dan keras kepala, tidak mempan dikasih nasihat. Waliyadzubillah. Dan di antara kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf adalah dia pernah mengepung kota Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Dan kejahatan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, dia melempari Ka'bah dengan manjanik. Manjanik adalah alat pelontar batu di masa silam, yang ini biasa dipakai untuk menyerang musuh yang bertahan dalam benteng. Maka nanti semua akan dibelak-belik pakai manjanik atau batu-batu besar yang dilemparkan, dan tentu akan menimpa rumah macam-macam, merusak kebun dan sebagainya. Nah, ini manjaniknya dipakai untuk menghancurkan Ka'bah. Manjanik ini dipakai untuk menghancurkan Ka'bah. Hatta habamaha al-hadam sya'an minha, sampai hancurlah seluruh Ka'bah atau sebagian darinya. Waqad kana ada Anas, dan dia suka menyakiti banyak orang dan membunuh banyak orang tanpa sebab yang jelas. Maka datanglah banyak orang mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu apa kita lihat nasihat Anas kepada mereka? Bersabarlah kalian. Maka Anas berpesan kepada mereka untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa. Wadzalika li'anna ghalatal umur qad yusallatu 'alan nas. Hal ini karena penguasa itu terkadang adalah bengis kepada rakyatnya, tentu sebabnya karena kezaliman dan dosa rakyat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menindas dan menjadi penguasa atas orang zalim yang lain. Bima kami yaksibun, karena ulah mereka sendiri. Maka karena rakyat yang zalim, maka penguasanya wajar kalau zalim. Rakyatnya korup, wajar kalau pemerintahnya korup. Tukang parkir saja korupsi. Kalau bisa kertas kartusnya tidak dikasihkan, tidak dikasih kecuali kalau diminta. itu pun pakai belatak menghasilkannya. Maka jika tukang parkir saja korupsi, dan kemudian minta-minta dan kertas parkir pun kemudian dan seakan-akan tutup telinga, seakan-akan tidak dengar. Demikian keadaan para tukang parkir, dan itu keadaan level yang paling, mungkin bisa kita katakan level paling bawah. Ya, maka jika level paling bawahnya demikian, memanfaatkan kesempatan kalau bisa korupsi, ya, gimana kemudian bisa banyak yang masuk ke kantong pribadi, ya, maka jangan heran kalau kemudian penguasanya juga mirip seperti itu, gimana ada yang dimasukkan ke kantong pribadi. Nah, karena itu keadaan rakyatnya, dan ingat baik-baik, dan kita bagian dari rakyat tersebut, ya. Karena kita adalah bagian dari rakyat tersebut, bukan orang lain, kita bagian dari rakyat tersebut. Nah, maka oleh karena itu, maka kunci pokok yang diberikan oleh Islam kepada terhadap kedzaliman para penguasa adalah sabar, sebagaimana pesan Anas bin Malik kepada orang-orang yang datang kepada beliau mengadukan kedzaliman Hajjaj ibn Yusuf. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.